بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemarin terakhir kita membaca syarahnya Syekh Ibn Utsaimin terkait lafaz al-lafzu dari Ibn al-Ajurrum. Sekarang kita masuk ke syarah lafaz al-murakkab dari Ibn al-Ajurrum. Maksudnya masuk ke syarahnya al-murakkab dari Syekh Utsaimin. Ya, silakan baca Mas Joko. Wa qawluhu al-murakkabu yakni al-murakkabu min kalimataini fa'aksara wa yuradu bihi al-murakkabu tarkiban isnadiyan tahsilu bihi tahsulu bihi al-fa'idatu bikhilafil murakkabu tarkiban bikhilafil murakkabi tarkiban idofiyan bahwa laisa bikalami falabudda ayyakuna tarkiban isnadiyan. Baik, gimana ngebahasa Indonesia kan al yakni al murakkabu min kalimataini fa akthara. Al murakkabu gabungan. Ya, yaitu susunan dari dua kalimat yang baik. Iya, baik, susunan kali dari dua kalimat atau lebih ya, gitu ngartikan fa akthara ya. Baik, masyaallah. Nah, kemudian kata syarih di sini, adapun ucapan musannif al-murakkabu yang kalau kita bahasa Indonesia kan tersusun, maka maksudnya adalah tersusun dari dua kalimah ataupun lebih. Ya, itulah yang dimaksud dengan maksud dari ungkapan al-murakkabu yang diutarakan oleh Ibn al-Ajurrum. Wa yuradu bihi al-murakkab tarkiban isnadiyan. Dan juga yang dimaksudkan dengan murakkab di sini, setelah tadi kita ketahui maksudnya adalah tersusun dari dua kalimat atau lebih, yang dimaksud dengan tersusun dari dua kalimat atau lebih ini pun adalah susunan yang sifatnya isnadi. Ya, susunan isnadi. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa kita pernah mengenal susunan idhafi kan gitu ya, dan pernah mengenal susunan-susunan yang lainnya. Nah, jadi susunan yang dimaksudkan di sini bukanlah susunan idhafi. Ya, ataupun susunan-susunan selain daripada idhafi, tapi susunan yang dimaksudkan di sini adalah susunan isnadi. Ya, yang dimaksud dengan susunan isnadi adalah yang terdiri yang terdapat padanya musnad dan musnad ilaihi. Itulah yang dimaksud dengan susunan isnadi. Maksudnya susunan yang ada padanya subjek dan predikat. Itu disebut dengan susunan isnadi. Nah, jadi murakkab di sini adalah murakkab tarkiban isnadian. Itulah yang dimaksudkan. Jadi bukan tarkiban idhafiyan. Ya, kalau itu bukan masuk dari pembahasan kita. Ya. Tahsuru bihil faidah, karena inilah yang dapat menghasilkan faidah. Maksudnya tarkib isnadi ini. Adapun tarkib idhafi dan selain daripada tarkib isnadi ya, itu tidak menghasilkan faidah. Bi khilafil murakkab, oh di sini dijelaskan ya, bi khilafil murakkabi tarkiban idhafiyan. Fahuwa laisa bikalamin falabudda ayyakuna tarkiban isnadiyan. Jadi dia mesti berupa tarkib isnadi. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui ya tentang tarkib isnadi, yaitu tarkib yang terdiri dari ataupun yang tersusun dari musnad dan musnad ilaihi. Atau kalau yang dalam bahasa Indonesia itu kita katakan dengan subjek predikat. Nah, itulah yang dimaksudkan dari definisi kalam ini. Ya, karena kemarin Ibnul Ajurrum mengatakan ta'riful kalam ialah lafzun, murakkabun. Nah, lafaz sudah kita jelaskan. Nah, adapun yang dimaksud dengan murakkab di sini adalah seperti yang diterangkan oleh syarih di sini, yaitu tersusun dari dua kalimat atau lebih. Itu pun, ya, itu pun maksudnya adalah murakkab tarkib isnadi. Karena murakkab tarkib isnadi inilah yang menghasilkan faedah, ya. Adapun murakkab tarkib idhafi, maka itu tidak dinamakan dengan kalam. Oleh karena itu, wajib dia berupa tarkib isnadi. Lanjutkan, Mas. Faida qulta hal fa'ala lafzu lakinahu laisa murakkaba fala yusamma kalaman indan nahwiyina walau qulta umara fa'innahu aydun laisa bikalamin li'annahu laisa murakkaban bal la budda ayyatarakkabu min kalimataini fa'aktsara tahqiqan aw taqdiran faminat tarkibu faminat tarkibi al-haqiqi idza qulta qoma zaidun fahadha murakkabun min qoma wa zaidun tahqiqan ay zahiran wa misluhu qoma rajulun wa minat tarkibi at-taqdiri idza qulta kum fahadha lam yatarakkab min kalimataini tahqiqan walakin takdiran ay ghairi zahiran li'anna kum fiha domirun mustatirun fi kuwatil bariz al-mawjudi fahiyya murakkabatun min kalimataini ay kum anta walau qala al-ba'ira fahuwa kalamu murakkabun kalamun fahuwa kalamun murakkabun takdirun bimakna ihzari al-ba'ira. Baik. Gimana ngebahasa Indonesia kan lakinnahu laisa murakkaban? Oh, lakinnahu akan tetapi. Akan tetapi tidak. Hunya. Akan tetapi dia tidak tersusun. Iya, tidak tersusun. Nah, faida kulta, oleh karena itu kalau misalkan kau mengatakan hal, ya, jadi faida kulta hal, jika engkau mengatakan hal yang di bahasa Indonesia kan ini apakah, jadi jika engkau mengatakan apakah, maka ini adalah lafaz. Ya. Maksudnya ungkapan apakah ataupun perkataan apakah itu adalah lafaz. Lakinnahu laisa murakkaban, akan tetapi ungkapan tadi itu tidak kita bilang murakkab. Ya, sebab murakkab itu min kalimataini fa'aktsara. Ya, ya, ini yang terbentuk ataupun yang tersusun dari dua kalimat ataupun lebih. Nah, fala yusamma kalaman, oleh karena itu hal itu enggak bisa kita bilang, maksudnya ungkapan hal tadi itu tidak bisa kita namakan dengan kalam indan nahwiyyin. Ya, menurut orang-orang nahwu, walau qulta Umara, dan walaupun engkau mengatakan Umar, fa innahu aidan laisa bikalamin, maka juga ini tidak dinamakan ataupun tidak dianggap sebagai kalam. Li'annahu laisa murakkaban, ya, karena dia itu tidak murakkab, maksudnya tidak tersusun. Ya, karena susunan itu harus berupa dua kalimah baru bisa dibilang susunan atau lebih. Ya, mesti berupa dua kalimah barulah bisa kita nyatakan sebagai susunan atau lebih, ya. Bal la budda ay yatarakkaba min kalimataini fa aktsar tahqiqan aw taqdiran. Jadi ada keharusan dia itu terbentuk ataupun tersusun dari dua kalimah baru bisa dibilang murakkab atau lebih. Baik tarkibnya itu tahqiq ataupun tarkibnya itu takdir. Maksudnya tahqiq beneran, ya, kalau mungkin kalau bahasa kita begitu, ya. Ya, jadi baik susunannya itu beneran ataupun susunannya itu perkiraan, ya, gitu, ya. Baik, jadi baik susunannya beneran ataupun susunannya perkiraan. Diduga-duga begitu, ya. Baik. Faminat tarkibil haqiqi, adapun contoh dari tarkib yang beneran ataupun susunan yang beneran Idza qulta qama Zaidun. Saat kita mengatakan qama Zaidun, ya kalau kita bahasa Indonesia kan Zaid berdiri. Zaid berdiri. Fa hadza murakkabun min qama wa Zaidun tahqiqan. Maka inilah yang dimaksud dengan tarkib ataupun murakkab beneran. Di mana dia terbentuk dari qama ataupun tersusun dari qama dan tersusun dari Zaid. Ya. Ini dimaksud dengan ini contoh dari tarkib al-haqiqi. Ya, dan dimaksud dengan tahqiqan ay zahiran. Ya. Sungguhan gitu ya ataupun jelas ya. Taib ay zahiran itu yang dimaksud dengan tahqiqan. Wa mithluhu dan yang semisal dengan contoh dari tarkib haqiqi ini adalah qama rajulun. Qama rajulun di mana ini tersusun dari qama dan tersusun dari rajulun. Wa min at-tarkib at-taqdiri idza qulta qum fa hadza lam yatarakkab min kalimataini tahqiqan walakin taqdiran. Dan contoh daripada tarkib at-taqdiri lawan dari tarkib al-haqiqi tadi, saat kita mengatakan qum, yang kalau di bahasa Indonesia kan berdirilah, saat kita mengatakan qum, maka ini tidak tersusun dari dua kalimah secara benaran ataupun secara jelas, secara hakikat. Jadi secara hakikat dia tidak tersusun ataupun tidak terdiri dari dua kalimah. Walakin takdiran, akan tetapi secara takdir dia terdiri dari susunan. Ya, secara takdir ataupun secara perkiraan dia terdiri dari susunan. Dan dimaksud dengan takdir di sini ay ghairu zahirin. Ya, dimaksud dengan takdir ay ghairu zahirin. Enggak jelas ya. Li'anna qum fiha dhamirun mustatirun. Karena pada qum sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama saat kita saat kita mempelajari dhamir rafa' muttasil bil amr, ya bi fi'il amr. Maka di dalamnya itu terdapat dhamir, maksudnya padanya itu terdapat dhamir mustatir. Maksudnya ada dhamir yang tersambung tapi bersifat mustatir. Jadi pada qum itu terdapat dhamir yang nyambung di dia, ya dhamir yang terhubung dengannya tapi mustatir. Apa kemarin mustatir, Mas Joko? Dhamir yang tersembunyi. Dhamir mustatir yang terletak setelah dhamir. Iya, ya benar ya. Apa yang dimaksud dengan dhamir tersembunyi gitu loh? Ya itu bahasa Indonesia dari mustatir. Ya. Apa yang dimaksud dengan dhamir tersembunyi, Mas Rafli? Ya otomatis ada takdirnya ya. Karena saat dia tersembunyi maka secara otomatis dia ada takdirnya. Nah, Bang Budi, apa yang dimaksud dengan dhamir mustatir? Ya, maksud saya bertanya tentang tarifnya gitu ya. Iya, saya bilangin semua. Tidak berlaku lagi kalau ada dhamir dhahir, terus. Rombongan dari ghaibun. Jadi, itu aja. Masih ada lagi terus. Dhamir mustatir tidak bisa dijadikan mubtada. Kalau yang baris berarti bisa dijadikan mubtada begitu ya. Ya, kayak saya yang dua itu aja ya. Baik. Jadi dhamir mustatir ya, definisi yang paling tepat dan juga enggak mencela-mencela. Maksudnya enggak ada celah kelemahan gitu ya. Enggak ada celah kelemahan. Maka yang dimaksud dengan mustatir adalah dhamir yang tidak memiliki lafaz. Yang enggak punya lafaz. Ya sudah, itulah yang dimaksud dengan dhamir mustatir. Jadi dhamir yang tersembunyi adalah dhamir yang enggak punya lafaz. Nah, mereka istilahkan dengan tersembunyi. Ya sebenarnya dia enggak bersembunyi ya, tapi karena memang enggak punya lafaz. Tapi diistilahkan dengan mustatir. Ya ini biasa, kita mengistilahkan sesuatu yang ada hubungan kemiripannya secara bahasa. Kan begitu. Ya. Kita lagi bahas lafaz. Ya, karena memang kita lagi bahas lafaz ya. Baik. Jadi memang lafaznya itu sebenarnya Maksudnya kalimahnya ada tapi lafaznya enggak punya. Memang cukup unik ya. Jadi saya pikir memang terkaitnya yang seperti ini cuma hanya ada di dalam bahasa Arab di mana ada kalimah enggak punya lafaz. Sementara kalimah sendiri definisinya adalah apa? Lafdzun wudi'a li ma'nan mufrad, kan gitu ya. Lafdzun dan lafdzun adalah sautun, kan gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama. Nah, ini anehnya kalimah tapi enggak punya lafaz. Ya, jadi saya pikir yang kayak begini kayaknya cuma ada di bahasa Arab ya. Karena di bahasa Indonesia kayaknya enggak ada, ada kalimah tapi enggak punya lafaz. Ada enggak? Kalau masalah takdir banyak ya. Saya pikir banyak di dalam bahasa Indonesia. Maksudnya sesuatu yang dibuang. Tapi dibuang bukan lafaznya enggak punya. Nah, kalau ini lafaznya memang enggak ada. Lalu bagaimana dengan perkataan mereka takdirnya adalah huwa? Bukan, itu bima'na huwa sebenarnya. Bukan takdirnya huwa atau takdirnya adalah anta, bukan, itu bima'na anta sebenarnya. Bukan takdirnya anta itu sendiri ya. Intinya dia enggak punya lafaz. Karena anta itu adalah dhamir rafa' munfasil, bukan dhamir muttasil. Huwa adalah dhamir munfasil, bukan dhamir muttasil. Sementara ya, dimanapun antum lihat penjelasan mereka, dhamir mustatir itu adalah pembahagian dari dhamir muttasil. Karena dhamir munfasil itu tidak terbagi kepada baris dan mustatir. Ya, yang terbagi kepada baris dan mustatir itu hanyalah dhamir muttasil, dhamir yang nyambung. Jadi kalau kita bilang bahwa anta itulah dhamir si mustatir tersebut, ya maka saya pikir ini akan menabrak kaedah ataupun definisi, kan begitu. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh mereka takdiruhu anta, ya maksudnya adalah takdiru bima'na anta, itu yang tepat. Ya, karena sebahagian mu'arib, maksudnya para ahli i'rab ya, ketika mereka mengi'rab, sebahagian dari mereka ada yang mengi'rab dengan lebih fushah gitu ya, lebih baku dengan mengatakan takdiruhu bima'na anta gitu. Iya. Jadi sebahagian ulama i'rab itu ada yang mengi'rabnya dengan demikian, takdiruhu bima'na anta, takdiruhu bima'na huwa dan seterusnya. Baik, jadi ya ini sudah kita ketahui bersama ketika kita membahas tentang ad-dhamair. Ya, di mana dhamir itu ada yang mustatir. Nah, jadi karena kita tahu bahwa di qum itu ada qum itu sendiri dan ada dhamir yang enggak punya lafaz tadi, berarti artinya ini adalah murakkab, tapi murakkabnya takdiran, enggak beneran gitu loh. Ya. Murakkabnya itu ghairu zahir, ya. Nah, demikian. Ya, fi quwwatil barizil mawjudi. Ya. Maksudnya ini adalah qaid ataupun muta'alliq bagi dhamirun mustatir. Yang saya sendiri enggak begitu paham makna dari fi quwwatil barizil mawjudi, yang kalau antum punya penjelasan terkait ungkapan fi quwwatil barizil mawjudi silakan sampaikan ke kita. Ya, adakah yang punya keterangan terkait ungkapan fi quwwatil barizil mawjudi dari kita? Ya, karena saya enggak ngerti memberi keterangan fi quwwatil barizil mawjudi. Jadi ini qaid ataupun muta'alliq bagi dhamirun mustatirun. Ya, jadi li'anna qum fiha, karena pada ungkapan qum ya, itu padanya terdapat dhamir yang nyambung yang mustatir ya, fi quwwatil baris, pada quwwatil barizil mawjudi. Yang saya enggak begitu paham maksud dari penjelasan quwwatil barizil mawjudi. Ya, wallahu alam. Ya, jadi nanti silakan sampaikan pandangannya jika antum punya penjelasan terkait lafaz ataupun statement dari quwwatil barizil mawjudi. Fahiya murakkabatun min kalimataini. Maka kesimpulannya, qum itu terbentuk tersusun dari dua kalimat, ai qum dan anta. Ya, lebih tepatnya seperti yang kita katakan tadi, bima'na anta. Ya, jadi qum dan yang semakna dengan anta, kan begitu. Walau qala al-ba'ir al-ba'ira. Ya, sampai kalaupun ada seseorang yang mengatakan al-ba'ir al-ba'ira, ya, maka ini juga kalam. Kenapa bisa kita bilang kalam? Ya, li'annahu murakkabun takdiran. Ya, karena dia itu tersusun namun secara takdir. Dan takdirnya adalah ihdaril ba'ira. Adapun lafaz ihdarnya itu kita buang. Ya, terkait masalah pembuangan-pembuangan ini memang belum pernah sama sekali kita sentuh ya. Tapi kalau soal dhamir mustatir, saya pikir kita semua sudah sama-sama pernah tahu pembahasan ataupun penjelasan tentang dhamir mustatir. Tapi kalau soal pembuangan kalimah, ini memang belum pernah kita bahas. Ya, tapi di dalam bahasa Arab ya, dalam sebuah ungkapan yaitu diperkenankan membuang kalimah ya jika memenuhi ketentuan-ketentuannya tentunya ya, disclaimer ada disclaimernya pastinya kan begitu. Baik. Nah, sebenarnya pembuangan kalimah ini juga banyak di dalam bahasa Indonesia. Jadi saya pikir kalau soal pembuangan kalimah ini enggak unik ya. Maksudnya di dalam bahasa kita juga ada. Kita juga sering membuang kalimah jika memang sudah dipahami maksudnya. Jika ada petunjuk yang marah ke sana kan gitu, sehingga kita pun membuang kalimah tersebut karena orang enggak akan memahami berbeda. Orang akan pahami ke sana. Ya, semisal ketika kita mengatakan di masjid, yang ungkapan aslinya adalah Muhammad di masjid, namun Muhammadnya kita buang karena adanya petunjuk yang mengarahkan ke sana, yang orang gak akan menganggap, orang gak akan mengira bahwa yang di masjid adalah Umar, tapi Muhammad. Ya, sebab ungkapan kita di masjid itu merupakan jawaban kita kepada si penanya, mana Muhammad. Lalu kita bilang di masjid, tapi yang asli adalah Muhammad di masjid. Ya, kira-kira begitu ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Jadi ada, maksudnya berarti ini gak terlalu membuat kita heran ataupun merasa aneh terkait pembuangan kalimah. Ya, karena dalam bahasa Indonesia juga ada. Wallahu'alam. Ini penjelasan dari syarih terkait lafaz murakkab yang terdapat dalam ta'rifnya Ibnu Al-Ajurrum. Wallahu'alam. Adakah tambahan ayol ikhwah? Atau ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau Muhammad tadi masuk usai kita katakan ya, kalimahnya mahdzuf. Dan ini bukan mustatir ya. Nah, oleh karena itu ya alikhwa, bedakan antara mustatir dengan mahdzuf. Ya, karena kalau memang maksudnya tersembunyi seperti yang kita pahami, kan begitu. Maka tentunya lebih baik ini dinamakan dengan dhamirun mahdzufun. Ya, tapi kan mereka enggak namakan dengan mahdzuf, dhamirun mustatirun. Karena memang mustatir itu punya definisi tersendiri. Yang dimaksud dengan mustatir adalah la lafdha lahu. Tidak memiliki lafaz ya. Laisa lahu lafdun. Nah, begitu. Jadi la lafdha lahu. Enggak ada lafaznya, memang enggak punya gitu. Ya, nah demikian. Adapun dhamir bariz adalah apa itu? Dhamir bariz adalah iya lahu lafdun. Ya, tentunya begitu aja ya. Karena dhamir mustatir adalah la lafdha lahu, berarti dhamir bariz adalah lahu lafdun. Dhamir yang punya lafaz. Dan sekali lagi saya ingatkan, pembahagian dhamir kepada dua macam ini itu hanya muncul dari dhamir muttasil, tidak muncul dari dhamir munfasil. Ya, karena dhamir munfasil tidak terbagi kepada dua bahagian. Ya, begitu. Ya, sebab dhamir munfasil semuanya zahir, semuanya bariz ya, afan. Semuanya bariz. Kemudian juga untuk membiasakan diri membedakan istilah zahir dengan istilah bariz, karena istilah zahir ya, di tengah-tengah mereka terutama generasi awal ya, beda halnya kalau generasi khalaf ya, soalnya kalau generasi khalaf ini kita nggak bisa kokoh pada mereka ya. Jadi maksud dengan zahir itu adalah selain dari isim dhamir. Jadi istilah zahir itu mengarah kepada selain dari isim dhamir. Misal kitabun, bilatun, babun. Nah, itu baru zahir namanya. Adapun kalau kayak anta, hum, atau alif, atau apalagi tum, atau tak maksurah yang ada pada fa'alti, ya kan begitu. Nah, itu semua disebut dengan bariz. Tidak kita bilang dengan zahir. Jadi itu istilahnya bariz. Adapun yang lawan dari bariz itu adalah mustatir. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Dan atau mungkin ada tambahan? Mungkin maksudnya fi quwwatil bariz. Iya. Fi quwwatil barizil mawjudi wujuban. Maksudnya fi hadhara mustatir wujuban. Kalau kita kan dengan mustatir wujud. Iya, betul. Jadi yang dimaksud dengan quwwatil barizil mawjudi maksudnya wujuban. Maksudnya situ. Ya, bisa jadi ya. Saya pun juga enggak tahu, cuma enggak bisa saya pastiin. Ya bisa saja memang mengarahnya ke sana. Cuma saya enggak bisa mastiin gitu. Apa maksudnya memastikan korelasi bahwa yang dimaksud dengan fi quwwatil barizil mawjudi adalah wujuban. Begitu. Apakah memang maksudnya itu? Jadi dhamir mustatir yang ada pada ataupun yang tersambung di lafaz qum ini itu mustatirun wujuban, karena kan seperti yang kita ketahui juga di dalam muyassar ya, di dalam kitab kita muyassar Di situ dijelaskan bahwa dhamir mustatir itu terbagi lagi kepada dua bahagian kan, yaitu jawaz dan wujub, kan begitu. Jadi mustatirun jawazan dan mustatirun wujuban. Nah, apakah ini istilah lain dari wujub, ya kan begitu ya? Iya atau tidaknya, wallahu alam. Bisa jadi ya, bisa jadi iya, memang arahnya ke sana, begitu. Ya, tapi terlepas dari itu, saya nggak tahu juga ya, apakah bisa dipastikan ke sana maksud dari ungkapan Syekh Ibnu Utsaimin. Maksudnya adalah wujuban. Baik. Ya, barakallahu fik, Mas Septian. Ada tambahan lain? Ya, bisa jadi ya yang dibilang Mas Septian itu benar. Fi quwwatil barizil mawjudi adalah wujuban. Ya. Ini kan ada 4. Kalau di sini mau kita hukumi ayat apa? Gimana? Ayu. Hukumnya ada 4, bisa Oh, ini bukan ayu, ini ay. Iya, bukan ayu ya. Jadi ay dengan ayu itu berbeda. Ya, antum bisa lihat di mojam bahwa ini dua kalimah yang berbeda. Jadi ay sama ayu itu beda. Taib. Ya, jadi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, li'annahu harfun. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, mabni ala sukun ya. Mabni ala sukun. Baik, lanjutkan Mas Joko bacaannya. Wa qawluhu al-mufid. Ai al-mufid fa'idatan. Ya. Yahsunu sukutu 'alayha. Wa la yustaratu an takunul fa'idatu an ada an. Maksudnya. Iya, benar. An takunal fa'idatu jadidatan. Hatta lauka nasil fa'idatu maklumatan fala baksa fa'innahu yusamma kalaman. Iya, baik, cukup. Wa qawluhu, maksudnya perkataan Ibnu al-Ajurrum al-mufidu, yang kalau kita indonesiakan berfaidah, maksudnya memberikan faidah ya, memberikan faidah. Maka yang dimaksud dengan ungkapan beliau ini, maksudnya memberikan faidah, ai al-mufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Ya, ini memberikan faidah titik yang baik. Ya, memberikan faidah titik yang baik. Maksud saya titik. Kita kan kalau misalkan nulis sebuah ungkapan kemudian selesai dari pembicaraan, itu kan kita meletakkan titik gitu ya. Jadi maksudnya memberikan faidah titik yang benar gitu ya. Iya, tempat berhenti yang benar gitu ya, titik yang benar begitu. Jadi yahsunus sukutu 'alaiha. Kita bicara tentang nafas. Mungkin enggak kalau tentang nafas diam. Iya. Iya, cuma kan bahasa diam kan enggak pernah digunakan oleh orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan ngomongnya titik, ya kan gitu ya. Walaupun dia nafas tapi dia bilang titik katanya kan gitu ya. Iya kan? Titik katanya kan gitu kan? Ya enggak. Iya. Jadi enggak bilang apa namanya? Titikmu salah, komamu salah katanya kan begitu ya, komamu salah, titikmu salah kan, dan seterusnya ya. Jadi maksudnya kita memberikan titik yang benar gitu loh. Ya, itu yang dimaksud dengan al-mufidu. Ya, kita memberikan titik yang benar. Jadi al-mufidu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Ya, karena ini lafaz, maka benar kata tadi kata Mas Sufyan, di sini bahasanya mereka sukut. Ya, bukan nuktah kan gitu ya. Jadi ungkapannya sukut. Ya, cuma kalau kita bilang diam gitu ya, gimana gitu ya ngomongnya. Ya, karena soal lagian pun begini ya, masalah diam ini juga orang Indonesia nanti agak pangling ya. Karena bisa aja kan pembicara itu belum diam. Ya, dia masih ngomong lagi ya. Berarti kan belum diam. Jadi, tapi maksud kita di sini bukan diam begitu ya. Jadi maksud dengan diam di sini adalah titik. Ya, kalau titik itu kan bisa aja nanti setelah itu kita nulis lagi maksudnya atau berbicara lagi kan gitu. Nah, demikian. Ya, itu ini maksud dengan ungkapan mufid. Jadi ini merupakan syarat bagi kalam. Ya, jadi lafzun murakkabun mufidun bil wada', ya. Itu adalah definisi yang diberikan oleh Imam Ibnu al-Ajurrum, sekaligus itu merupakan syarat sebuah ungkapan itu dapat dinyatakan sebagai kalam. Jadi syarat yang ketiga adalah al-mufidu. Dan makna dari al-mufidu sendiri adalah al-mufidu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Ya. Jadi yang memberikan faidah titik yang benar. Ya, kira-kira demikian. Wala yushtaratu an takuna al-faidatu jadidatan. Dan tidak ditentukan ya, faidahnya itu mesti faidah yang baru. atau kesimpulannya itu merupakan kesimpulan yang baru, kan gitu ya. Hatta law kanatil faidatu ma'lumah fala ba'sa fa innahu yusamma kalaman. Sampai kalaupun faidahnya itu adalah faidah yang sudah diketahui, maklum, ya, maka enggak apa-apa, tetap dinamakan dengan kalam. Walaupun faidahnya semua orang udah tahu. Ya, misal ketika kita berkata air laut itu asin, kan? Ya, maka itu kalam. Walau faidahnya ya anak kecil pun tahu, umpama kalau kita bilang kan gitu ya. Ya tetap dinamakan dengan kalam fala ba'sa, ya enggak mengapa. Jadi faidahnya itu enggak mesti ya kita harus ngangguk-ngangguk, enggak mesti ya kan gitu ya. Jadi sebuah faidah itu enggak mesti kita ngangguk-ngangguk barulah itu yang dimakan dengan kalam ya. Kenapa? Kalau yang enggak ngangguk-ngangguk berarti enggak ngasih faidah, enggak bisa dibilang kalam, enggak ya. Jadi baik dia itu kita ngangguk-ngangguk mau enggak ngangguk-ngangguk, selama dia itu titiknya benar maka kalam. Ya, selama titiknya benar, maka syarat dari ataupun penjelasan dari al-mufid ya di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh syari adalah faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Inilah dia syarahnya ya, ataupun penjelasannya. Jadi tidak ada keharusan ataupun yang dimaksudkan dengan faidah itu ya kalau kita ngangguk-ngangguk baru faidah. Kalau kita enggak ngangguk karena udah tahu kita bilang itu bukan faidah, dengan arti kata berarti bukan kalam, kan ya enggak ya. Tetap yang dia ucapkan kalam walaupun ma'lum. Walau sudah diketahui. Kan misalkan kita bilang langit di atas bumi, ya itu semua orang tahu kan gitu ya. Ya enggak masalah. Kalam begitu. Yang penting titiknya benar, ya titiknya benar kan gitu. Langit di atas bumi kan titiknya benar gitu ya. Jadi dia enggak salah taruh titik gitu ya. Tapi kalau dia ngomongnya langit itu titik, nah ini baru bukan kalam karena titiknya enggak benar kan gitu. Baik, ya. Ya, mafhum ya. Langit itu ya kan dua kalimat ya. Ya kan gitu ya. Murakkab kan. Tapi dia titik di situ. Langit itu titiknya. Nah, ini baru namanya bukan mufid ya. Jadi yang dimaksud dengan mufid di sini hanya sebatas faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Maksudnya alal faidah ya. Kembali kepada faidah. Nah, jadi begitu. Jadi bukan jadi tidak ada keharusan faidah itu ngangguk-ngangguk baru bisa dibilang kalam. Kalau kita enggak ngangguk, aku udah tahu itu. Nah, itu jadi enggak bisa kita bilang kalau yang dia ungkapkan itu adalah bukan kalam. Ya tetap kalam fala ba'sa kata Syekh. Fa innahu yusamma kalaman. Tetap kita bilang itu kalam. Ya, lanjutkan Mas. Wahada qaidut taqaqo al-nahfiyuna ala istirotihi wal muradu bihi ma afada as-sami'a fa'idatan bihaitu la yatasawwafu ma'aha ila wairiha bal yattafi fil ma'na bihadzal lafzil murakkabi. Fa idza qulta. Baik, cukup. Ini nanti ini contoh-contoh aja. Nah, kemudian kata Syekh wa hadzal qaidu ittafaqa an-nahwiyyun. Keterangan ini para ahli nahwu itu sepakat atas ishtiratihi, pensyaratannya. Ya, jadi para ahli nahwu terkait al-mufid ini ya, maksudnya hadzal qaidu ya, embel-embel mufid ini gitu ya. Karena kan tadi definisinya lafzun murakkabun mufidun kan gitu. Nah, adapun sampai di lapas mufid ini ataupun embel-embel mufid ini itu para ahli nahwu sepakat atas pensyaratannya, ala ishtiratihi, sepakat atas pensyaratannya. Ya, jadi enggak ada satupun mereka yang melepaskan qaid ini. Ya, tidak ada satupun mereka yang melepaskan kaitan ini, kaitan mufid ini. Ya, Ibnu Malik, lafzun mufidun. Ya. Sementara murakkab kan enggak ada kan gitu ya. Lafdun mufidun kastatim. Kemudian imriti, lafdun mufidun musnadin. Lafdun mufidun musnadun kan gitu. Ya, al-imriti. Jadi sementara murakkabnya enggak ada, itulah yang dimaksudkan oleh syarih di sini. Ya, di mana maksudnya adalah kaitan ini ataupun lafaz mufid ini itu para ahli nahwu sepakat menyertakan di dalam definisinya gitu ya. Jadi sepakat mereka menyertakan di dalam definisinya. Wal muradu bihi ma afada as-sami'a faidatan, dan yang dimaksudkan dengan al-mufid di sini adalah ma afada as-sami'a faidatan, yakni yang dapat memberikan faidah kepada pendengar. Ya. Itulah yang dimaksudkan dengan mufid di sini, yang dapat memberikan faedah kepada si pendengar. Loh, kalau begitu berarti harus ngangguk-ngangguk dong? Enggak, ya. Jadi maksud dari ma'afa dasami'a faidatan di sini adalah bihaitsu la yatashawwafu ma'aha ila ghairiha. Jadi enggak harus ngangguk-ngangguk ya, kan gitu. Baru bisa dibilang faedah. Jadi yang dimaksud dengan memberikan faedah kepada si pendengar di sini adalah la yatashawwaf ma'aha ila ghairiha. Si sami itu tidak lagi menunggu-nunggu apa ucapan selanjutnya, begitu ya. Apa perkataan berikutnya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan memberikan faedah, bukan harus ngangguk-ngangguk, enggak ya. Baru bisa dibilang faedah. Jadi itu maknanya. Bihaitsu la yatashawwafu ma'aha ila ghairiha. Itu makna dari ma'afada sami'a faidatan. Bal yaktafi fil ma'na bihadzal lafdzil murakkab. Bahkan cukup cukup di dalam makna saja ya, terhadap lafaz yang tersusun tersebut. Ya, terhadap lafaz yang tersusun ini. Fa idza qulta. Jadi kalau misalkan kita katakan najahat talibu fa hadza afada as-sami' ma'nan. Maka secara makna ini dapat memberikan faedah kepada pendengar. Di mana si pendengar la yatashawwafu ila ghairihi, tidak menunggu-nunggu apa ungkapan berikutnya. Ya, tidak menunggu-nunggu apa ungkapan berikutnya ya. Saat kita bilang murid tersebut lulus, ya sudah, lalu kita titik di situ, murid tersebut lulus, lalu kita titik di situ, maka ini secara makna ya, itu memberikan faedah kepada si pendengar. Walau kita enggak ngangguk-ngangguk, kita enggak ngangguk karena mungkin kita sudah pernah tahu atau mungkin kita sudah tahu kan gitu ya. Nah, bahwa si murid itu lulus ataupun berhasil kan gitu. Ya, tapi intinya kita saat mendengar ungkapan tersebut itu kita tidak menunggu kepada ungkapan berikutnya ya la yatashawwafu ila ghairihi. Lakin idza qulta innajahat talibu, tapi kalau misalkan engkau ngomong innajahat talibu, kalau murid tersebut lulus atau kalau murid itu berhasil, hadza murakkabun, ya benar ini murakkab, min thalathi kalimat, bahkan dari 3 kalimat kan gitu. Wahia in, dan kalimat-kalimat tersebut adalah in, 1 najaha, 2 at-talib, 3 lakinnahu lam yufid, tapi titiknya enggak benar. Lakinnahu lam yufid. Fasami idza qulta lahu in najaha at-talib, karena si pendengar kalau kita ngomong kayak begitu, fahuwa yatashawwaf madza sayakunu ba'daha, maka dia akan nunggu apa yang terjadi setelah itu. Kan gitu. Idzan la nusamma idzan la nusammi hadza kalaman. Jadi kesimpulannya ini enggak bisa kita namakan dengan kalam. Ya, li'annahu lam yufid. Ya karena ungkapan tadi tidak memberikan faedah, atau kita enggak bisa bilang ini adalah mufidun. Ya karena syarat daripada kalam tadi adalah mufidun. Nah, ini enggak bisa kita bilang mufid. Kenapa? La yatashawwafu sami ba'daha ila ghairiha. Tidak membuat si sami itu tidak menunggu-nunggu untuk ke perkara berikutnya. Nah, demikian. Wa in qila, dan jika dia berkata qamar rajulu kana hadza kalaman mufidan, maka ini kalam mufid. Lakin law qulta in qamar rajulu, ya kalau misalkan laki-laki tersebut berdiri, sara kalaman ghairu mufidin. Ya, maka jadilah ungkapan tersebut itu tidak mufid. Wala zala as-sami'u yatashawwafu li kalamin ba'dahu yastafidu bihi. Maka senantiasa ataupun si pendengar akan terus-menerus menanti apa ungkapan berikutnya yang dapat memberikan faedah kepadanya. Ya, yastafidu bihi, yang bisa dia ambil faedahnya. Ya, kita akan terus menanti gitu. Ya, misal Septian berbicara kan inja'a al-ustadz Iqbal, kemudian dia titik di situ, ya kita akan terus nunggu, ya akan senantiasa menunggu kan gitu. Kenapa kan gitu? Ya rupanya dia titik di situ. Ya ini namanya kalam ghairu mufid kan gitu ya. Jadi kalaman ghairu mufidin, wallahu alam. Walau qulta inna jaha ghulamu ghulami Abdillah at-tayyib at-tahir. Sampai kalau engkau pun mengatakan inna jaha ghulamu ghulami Abdillah at-tayyib at-tahir. Ya, sampai seperti itunya ya kan. Jadi jika anak dari anaknya Abdullah, ya, anak dari anaknya Abdullah yang baik, yang apa namanya, yang gimana? Gimana kita ngartikan suci ini bahasa Indonesianya? Ya, soalnya kalau suci di apa namanya, di orang Indonesia suci itu maksudnya perawan sama perjaka gitu ya. Ya, tapi suci di sini maksudnya bukan itu ya. Fahadihi kalimatun katsiratun. Maka kita tahu ini kalimatnya banyak sekali kan gitu ya. Baik, berapa kalimat itu? Silahkan hitung sendiri. Lakinna hala takunu kalaman. Tapi ini enggak bisa kita bilang kalam, li'annahu lam yufidis sami'a syai'an, karena belum ngasih faedah ke pendengar. Karena belum ngasih sedikit pun faedah ke pendengar. Wala zala yatashawwaf di sima'il faidati. Dan senantiasa si pendengar, ya, ataupun orang yang kita ajak bicara itu akan terus menunggu untuk mendengarkan kesimpulannya gitu ya, untuk mendengarkan faedahnya. Wa kadzalika law qulta, dan begitu pula kalau engkau mengatakan innal jamal asyarida an sahibihi. Wa kadzalika law qulta idza jaa ad-dhaifu lam yakun kalaman mufidan, maka enggak bisa dinamakan dengan kalam mufidan. Fa idza qulta akramtuhu, dan lalu apabila engkau mengatakan akramtuhu, aku memuliakannya, ya, aku mengagungkannya, aku menghormatinya, soral kalam mufidan, ya, maka inilah baru bisa dinamakan dengan kalam. Walidzalika qila ba'dul kalam in zida naqasa fa hadhihi al-jumal qama rajulun jaa ad-dhaifu najaha al-ghulamu mufidatun ala hadzal hal walakin law dakhalat 'alayha adatu syartin sarat naqisah wa lam tufid. Oleh karena itulah sebahagian mereka ada yang mengatakan, ya, maksudnya ada ungkapan begini, ya, ada apa namanya itu, ada pepatah gitu ya, ada kata-katanya kan gitu, ada pepatah yang apa namanya, ada pepatah di sana, ba'dul kalam inzi dana qasa. Jadi sebahagian kalam itu kalau nambah, kalau ada apa, ada tambahan, maka dia jadi kurang. Ya, unik ya, padahal ada tambahan tapi justru jadi kurang, maksudnya kurang maknanya kan gitu ya, kurang faedahnya. Maka ini yang kalam yang seperti ini nih, ini sebahagian kalam yang kalau ditambah justru dia kurang. Nah, kalam yang seperti ini dinamakan dengan jumal. Maksudnya jumlah ya. Nah, oleh karena itu maka sebahagian mereka membedakan antara jumlah dengan kalam. Jumlah itu adalah tarkibul isnadi, sementara kalam itu adalah lafdzun murakkabun mufidun bil wada'. Jadi jumlah tarkibul isnadi, sementara kalam adalah lafdzun murakkabun mufidun bil wada'. Jadi beda antara jumlah dengan kalam. Karena kalau jumlah itu ya inzida naqasa. Ba'dul jumlah ya, ba'dul jumlah inzida naqasa. Ya. Kalau jumlah berarti inzidat naqasa. Naqasat begitu ya. Contohnya adalah seperti qama rajulun, ya, jaa ad-dhaifu najahal ghulamu. Ini mufida. Ala hadzal hal, ketika ini dia mufida. Walakin law dakhalat 'alaiha adatu syartin, tapi saat kemasukan ada syarat pada ungkapan-ungkapan tadi, qama rajulun jaa ad-dhaifu najahal ghulamu, sarat naqisah, maka jadi kurang dia. Padahal kalimatnya nambah, tapi justru jadi kurang maknanya. Ya, walam tufid, dan enggak memberikan faedah. Ya, jadi kalau kita bilang in qama rajulun, ya jadi kurang, ya kan begitu. Idzan la budda min fa'idatin la yatashawwafu as-sami'u ba'daha ila syai'in walau tarakkaba al-kalam min alfi kalimatin. Jadi kesimpulannya diharuskan adanya faedah. Ya, maksudnya diharuskan qaidul faedah ini, kaitan faedah ini. Ya. Karena faedah ini, dengan kaitan faedah ini, la yatashawwafu sami'u ba'daha ila syai'in, pendengar enggak perlu lagi nunggu-nunggu ke ungkapan berikutnya. Walau tarakkabal kalam min alfi kalimah, walau sekalipun perkataannya itu terdiri dari 1000 kata, ya, 1000 kalimah, ya tetap saja tidak bisa kita bilang, tetap saja harus ada kaitan ataupun embel-embel faedahnya gitu ya. Jadi di dalam definisi kalam harus ada embel-embel faedahnya. Wala farqa baina an takuna al-faidah jadida aw ma'lumah. Ya, jadi di sini ditegaskan lagi oleh syarih, enggak peduli faidahnya itu jadid ataupun ma'lum. Enggak peduli faidahnya jadid ataupun ma'lum. Falau qulta as-sama'u fawqana. Ya, jadi seperti yang kita contohkan tadi. Jadi kalau kita bilang as-sama'u fawqana, kana kalaman ma'a annahu ma'lum, kan begitu. Wal ardu tahtana ya huwa kalamun mufidun ma'a annahu ma'lum, kan begitu. Qala syair, ya karena syair pun ada yang ngomongnya kayak begitu, ya. Yang kita ngerasanya kayak enggak penting gitu ya. Ya, tapi intinya itu kalam ya. Terlepas dari penting atau enggak pentingnya, intinya itu kalam. Yaitu apa? Kaannana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma. Kaannana khabar. Mubtada'nya? Al-ma'u. Kok ada waw? Jadi al-ma'u mubtada ka'annana khabar. Oke lah, kita enggak usah pedulikan soal waw-nya. Ya saya pikir bisa-bisa aja ya. Tapi biasanya waw itu letaknya di depan ya. Jadi wa ka'annana al-ma'u, kan gitu semestinya. Ini kok waw-nya justru di belakang ya. Ya jadi karena kalau yang namanya wawul ibtida ya seharusnya ya ibtida, kan gitu ya. Kalau memang ini wawul ibtida. Jadi tapi oke lah kita enggak usah kita hiraukan waw-nya. Berarti air itu seperti kita gitu ya. Baik. Aulina ini sekeliling kita. Gimana? Aulina bukan seperti itu. Gimana ini? Gimana? Wal ma'u mana mubtada, mana khabarnya ini, ikhwah? Oke, sekarang gini aja. Kafnya kita buang aja dulu biar lebih mudah kita pahami. Anna isimnya? Isimnya na. Khabarnya? Qaum. Jadi annana qaumun julusun haulahum ma. Sesungguhnya kita adalah kaum yang duduk-duduk, yang sedang duduk-duduk, yang di sekitar kita ada air. Kan gitu ya. Yang di sekitar kita ada air. Jadi sesungguhnya kita kaum yang sedang duduk-duduk, kan gitu. Yang di sekitar kita ada air. Nah, terus sesungguhnya kaum itu diletakkan seakan-akan. Ya, jadi di depan sesungguhnya kita adalah kaum dan seterusnya itu diletakkan seakan-akan. Nah, seakan-akan kita ini untuk apa? Ya sama misalkan seperti bagaikan bulan. Nah, bagaikan bulan itu untuk apa? Pasti kan berarti ada ungkapan-ungkapan sebelumnya ya. Maksudnya dia bagaikan bulan, kan gitu. Ya ini untuk apa nih? Ka'annana qaumun julusun haulahum. Ma ini untuk apa? Al-ma'un haulina wa ka'annana qaumun julusun haulahum. Al-ma'u min haulina wa ka'annana qaumun julusun. Oke, lagi-lagi wa ka'annana berarti waw istinafiyah. Atau waw lataf? Oke, baik itu istinafiyah ataupun ibtidaiyah, kan gitu ya. Berarti setelahnya adalah mubtada. Kok sekonyong-konyong setelahnya muta'alliq? Ya, terlepas dari dia muta'alliqnya sebagai khabar atau apapun, intinya dia muta'alliq, kan gitu ya. Tiba-tiba bagaikan bulan, dan bagaikan bulan, kan gitu ya. Dan bagaikan bulan. Ya, bagaikan bulan ini untuk apa gitu loh. Ungkapan untuk apa gitu. Ya sama seperti di sini. Bagaikan kita yang kita bagaikan kalau bahasannya saya. Kita bagaikan kaum yang sedang duduk-duduk di sekitar kita ada air. Ada yang hilang. mana mubtada, mana khabarnya ini? Enggak nemu. Wawnya waw istinafiyah, bukan waw liftidak ya? Iya, waw liftidak, waw liftidak. Terus? Nah, jadi walma'u min haulina ka'annana qaumun julusun haulahum ma. Terus al-ma' sebagai mubtada. Lalu min haulina sebagai? Syibhul jumlah min haulina sebagai? Hmm. Mutalik, mutalik bagi bagi gimana Bang Budi? Hah? Mutalik bagi syib, mutalik bagi alma, lalu ka'annana khabar. Khabar bagi khabar, mufrad. Khabar bagi alma. Iya, طيب. Ya demikian ya. Ya karena memang kayak gitu. Jadi dia sedang menceritakan tentang air yang berada di sekitarnya. Maksudnya si mereka, ya maksudnya si kita itu sedang bercerita tentang air yang berada di sekitar kita, ya bercerita tentang air yang berada di sekitar kita itu bagaikan kita yang apa, bagaikan kita yang sebuah kaum yang sedang duduk-duduk berada di sekitar air. Ya ini kan maklum ya, karena di awal dia udah bilang wal ma'u haulana, kan gitu. Wal ma'u min haulina, kan dia udah ngomong begitu, tapi ujung-ujungnya dia bilang lagi haulahum ma. Ya ini kan maklum. Makanya ini ngapain? Tapi intinya titiknya di situ, ya titiknya dia di situ mufid gitu loh. Benar gitu loh. Maksudnya dia memberikan titik yang benar gitu. Ya, singkatnya demikian. Jadi kaannana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma. Mubtada'nya al ma, khabarnya kaannana. Ya, jadi memang begitu ya. Jadi enggak usah ragu Bang Budi ya. Khabarnya mubtada'nya ma, khabarnya kaannana. Ya, dan min haulina itu muta'alliq bagi al ma. Adapun qaumun julusun haulahum ma, qaum itu khabar bagi isim anna. Fahadha kalamun mufidun. Ya, maka ucapan syair ini adalah kalamun mufidun karena titiknya benar, terlepas dari ma'lum. Dan kesannya kayak ngapain ngomong kayak begini gitu loh. Ya, masuk sampai dua kali dia omongin gitu ya. Tayib, ma annahu tahsilun tahsilu hasilin. Ya. Idza kana al-ma' haulakum fa antum julusun haulal ma'. Ya, karena kan kesimpulan dari ataupun makna dari bait tersebut, ma'annahu tahsilu hasilin, makna dari bait tersebut, idza kanal ma'u haulakum fa antum julusun haulal ma'. Kalau misalkan ada air di sekitar kalian, berarti kan artinya kalian duduk-duduk di sekitar air. Ya kan ini kan maklum begitu loh. Kalau ada air di sekitar kalian, ya artinya kalian duduk-duduk di sekitar air. Jadi ngapain lagi dibilang begitu loh. Ya itu maksudnya kan gitu ya. Jadi ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma. Ya iyalah, ya namanya di sekitarnya ada air ya. Berarti dia duduk-duduk di sekitar air kan gitu. Karena di sekitarnya ada air. Kalau di sekitarnya enggak ada air, berarti dia duduk-duduk enggak di sekitar air kan gitu. Jelas ini maksudnya ya. Baik. Dia ngomongkan faedah. Iya, dia ngomongkan soal iya. Dia ngomongkan faedah yang sudah maklum gitu ya. Ya, kalau misalkan di sekitar kita ada singa, maka kita artinya duduk-duduk di sekitar singa kan gitu. Iya kan? Paham kan? Kalau di sekitar kita itu apa namanya? Rumah-rumahnya orang Cina, berarti artinya kita tinggal di tengah-tengah orang Cina kan gitu ya. Ya. Calontong ya, calontong. Calontong. Iya pula ya. Astagfirullah. Iya, boleh-boleh. Iya, ya, benar. Masyaallah. Nah, jadi demikian intinya, ikhwah. Kata syari di sini wala farqa baina an takuna al-faidah jadidah aw ma'lumah. Jadi enggak peduli faidahnya itu jadid ataupun ma'lum. Ya selama titiknya benar, ya yang dimaksud dengan titik benar di sini adalah la yastami'u la yantadhiru sami' la yantadhiru atau la yatasawwaf ya, la yatasawwaf sami' ila ghairihi kan gitu ya. Kepada ungkapan berikutnya kan begitu. Nah demikian. Baik, qauluhu bil wad'i. Ini kayaknya enggak bisa kita bahas sekarang ya. Qauluhu bil wad'i. Jadi kita cukup dulu sampai di sini. Ya, jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.